Hisham bin Ammar memang guru Bukhari. Tetapi biasanya Imam Bukhari, kalau dia ambil secara bersambung daripada guru, dia dengar secara langsung, dia akan sebut haddasana ataupun haddasani. Telah bercerita guru kami kepada kami. Maksudnya dengar direct. Cumanya untuk hadis ni Imam Bukhari kata, waqala Hisham bin Ammar. Telah berkata Hisham bin Ammar. Maksudnya telah berkata ni, mungkin berkata terus. Mungkin dia kata ke orang lain. Orang lain tu yang sampai kat Bukhari. Maka lafaz Bukhari tu dia ada muhtamil. Boleh ditafsir dengan pelbagai tafsiran. Yang zahirnya, tak jelas Bukhari dengar daripada guru dia. Dan hadis ni dipanggil mu'allaqat. Mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Hadis yang sanad terputus dalam Sahih Bukhari. Kenapa saya bawa isu ni? Nampak macam nak lari tajuk Ustaz? Tak. Isu yang sama. Bukan sengaja saya nak drag. Tapi nak bagi faham dalam isu mustakhraj. Oleh kerana hadis ni sanad dia terputus, ulama kena mencari betul ke Imam Bukhari dengar daripada guru dia ataupun tak? Betul ke Hisham bin Ammar ni memang ada riwayat ni? Siapakah rawi yang tengah-tengah tu? Yang tak dikenali tu? Maka mereka mencari sanad lain. Siapa yang cari? Al-Ismaili dalam kitab dia. Semasa dia mengistikhrajkan hadis-hadis Bukhari, dia jumpa sanad lain untuk hadis yang sama. Maka bergembiralah golongan yang mengharamkan muzik. Dia kata, oh tengok hadis ni ada sanad dia. Nampak? Penting tak mustakhraj? Penting bagi orang yang haramkan muzik lah. Tak. Ini baru satu isu. Banyak isu lain lagi. Tapi pasal ustaz tak kata haram. Walaupun hadis tu sahih, lafaz hadis tu ada perbincangan lain. Lafaz hadis tu pun ada perbincangan. Hadis tu ya sahih. Tetapi lafaz hadis tu, makna dia boleh difahami dengan bukan dengan cara yang mana orang, seperti mana yang sebahagian orang faham. Ustaz cerita sikit bab muzik tak? Tak apa, ini kursus manhaj, bukan kursus muzik. Nanti kita akan buat seminar muzik. Kita panggil Bang Fiz untuk buat persembahan lagi sekali. Kemudian kita ada zawaid. Kita ada kitab-kitab yang namanya zawaid. Zawaid ni apa pula? Zawaid ni kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang lebih, yang tak ada dalam kitab-kitab hadis tertentu. Ustaz cakap elok sikit, kami tak faham ni. Macam ni. Tuan-tuan biasa dengar, apa ni, Sunan Ibnu Majah. Biasa dengar kan? Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah ni, kalau ikut kategori dia, dia nombor 6 lah dalam senarai kutub sitah. Betul? Dia paling bawah lah. Sunan Ibnu Majah ni, dia ada hadis-hadis yang tidak terdapat dalam 5 buku yang lain. Ada hadis dalam Sunan Ibnu Majah, tak dalam Bukhari. Ada hadis dalam Ibnu Majah, tak dalam Sahih Muslim. Tak dalam Abu Dawud, tak dalam Tirmizi, tak dalam Nasa'i. Hadis-hadis yang tak ada dalam 5 kitab yang sebelumnya ni, ada ulama' himpunkan. Ada ulama' himpunkan yang lebih ni, maksudnya Sunan Ibnu Majah punya hadis yang tak ada dalam 5 kitab lain, mereka himpun satu tempat. Mereka panggil Misbahuz Zujajah. Kitab tu hanya kumpulkan kitab Ibnu Majah yang tak ada dalam kutub khamsah. Kenapa diasingkan? Supaya orang dapat beza. Yang ni yang tak ada ni. Si yang tak ada dalam ni, maksudnya ada dalam Ibnu Majah dan ada dalam kitab yang lain. Kan ada hadis yang berkongsi kan? Hadis yang sama berkongsi. Contohnya macam kitab Sahih Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban lebih besar daripada Sahih Bukhari. Lebih besar daripada Sahih Bukhari. Jadi adalah hadis-hadis yang ada dalam Ibn Hibban tapi tak ada dalam Bukhari. Ada juga yang memang ada dalam Ibn Hibban, ada dalam Bukhari. Yang mana ada dalam Sahih Ibn Hibban dan ada dalam Sahih Bukhari, dia tak bawa masuk. Yang dia nak ambil, yang ada dalam Sahih Ibn Hibban, tak ada dalam kutub sitah, dia letak di satu tempat. Dan dinamakan sebagai Mawaridul Dham'an. Fi Zawaid Ibn Hibban. So kalau orang tanya kita, zawaid-zawaid. Tahu kita zawaid hadis? Tahu. Zawaid ni maksud mengeluarkan hadis-hadis yang tak berkongsi dengan kitab-kitab tertentu. Okey. Kemudian kita ada ma'ajim. Mu'jam. Tuan-tuan biasa dengar nama Tabarani? Hadis ni riwayat Tabarani. Kitab Tabarani tu namanya Mu'jam. Cuma Mu'jam Tabarani ni ada tiga. Pertama Mu'jam Kabir. Kedua Mu'jam Awsat. Ketiga Mu'jam Saghir. Mu'jam Kabir, Mu'jam yang besar. Mu'jam Awsat, Mu'jam yang sederhana. Mu'jam Saghir, Mu'jam yang kecil. So macam mana pula cara penyusunan hadis dalam kitab Mu'jam? Dia macam musnad. Susun ikut nama perawi. Cumanya, kalau musnad, susun ikut nama sahabat. Kalau Mu'jam ni tak, ikut nama perawi. Boleh jadi sahabat, boleh jadi guru kepada penulis. Macam Mu'jam Kabir, dia susun kot nama sahabat. Adapun Mu'jam Awsat dengan Saghir, dia susun kot nama guru dia. Nama syekh dia. Tetapi, kalau dah susun hadis kot nama sahabat macam Mu'jam Kabir tu, susun kot nama sahabat macam musnad, pasal apa tak berubah musnad? Pasal apa berubah Mu'jam? Disebabkan ada sedikit perbezaan. Mu'jam Kabir susun kot nama sahabat. Betul. Susun hadis kot nama sahabat. Tetapi nama sahabat dalam kitab tu disusun ikut alif bata. Dia faham? Tak ada faham? Dia susun hadis kot nama sahabat. Hadis Jabir letak satu tempat. Hadis Abu Musa al-Ash'ari letak satu tempat. Hadis Aisyah letak satu tempat. Nama sahabat tu pula disusun ikut huruf abjad. Ain dekat huruf ain. Ba dekat huruf ba. Jim dekat huruf jim. Kalau musnad, dia tak susun ikut nama, dia susun ikut nama sahabat. Tapi nama sahabat tu dia tak susun ikut huruf abjad. Dia dahulukan 10 sahabat yang dijamin syurga dulu. Abu Bakar, Umar, dia tak susun ikut nama huruf abjad. Itu Mu'jam Kabir. Mu'jam Awsat dan Mu'jam Saghir disusun ikut nama syekh dia, dan nama tu pun, nama syekh tu pun disusun ikut huruf abjad. Okey. Boleh. Kita nak masuk kepada metodologi. Tadi baru mukadimah. Okey. Okey, ini baru nak masuk tajuk. Seolah-olah macam kita baru mula ni. Metodologi Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Kita pergi Sahih Bukhari dulu. Apa sebab Imam Bukhari menulis kitab sahih dia? Ulama menyebut di sana ada dua sebab yang menjadikan Imam Bukhari nak tulis hadis. Nak kumpulkan hadis-hadis sahih. Pertama, cadangan daripada guru dia, Ishaq bin Rahoya. Ishaq bin Rahoya ialah tokoh hadis besar di zaman dia, yang mana dia ni dalam satu kelas hadis dia, dia ada menyebut, "Law wada'tum sahiha ahadis min Rasulillah SAW, kenapa tidak ada di kalangan kamu satu orang?" Disebut kat anak murid ni, macam inilah disebut. "Kenapa tidak ada di kalangan kamu satu orang yang kumpulkan hadis sahih?" Kerana sebelum zaman dia, penulisan mengumpulkan hadis sahih semata-mata ni tak begitu glamour. Kalau ada pun Imam Malik dalam Muwatta' Malik. Tu pun campur dengan asar tabi'in. Campur dengan asar sahabat. Maka Ishaq bin Rahoya mencadangkan pada anak murid dia, "Kenapa tidak di kalangan kamu ada orang yang boleh untuk kumpul hadis Nabi semata-mata dan sahih?" Kata Imam Bukhari, "Fawaqa'a dhalika fi qalbi." Bila dia cadangkan tu, terus cadangan tu lekat dalam jiwaku, dan aku terus mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sebab Bukhari ni kira dalam kelas Syekh Ishaq bin Rahuya tu, kira Bukhari ni paling menonjol lah. Bila guru buat cadangan, biasanya anak murid yang cerdik lah yang akan dapat, yang akan sambut cadangan tu. Dan anak murid yang lain tu pun, yang duduk belakang-belakang tu kan, dia kata, hang lah buat. Hang kan anak kesayangan, anak murid kesayangan cikgu. Ha, macam tu lah. Sebab yang kedua, ialah, satu hari Imam Bukhari mimpi. Satu hari Imam Bukhari mimpi, bahawa dia memegang lalat, memegang kipas. Macam mana nak pegang lalat? Memegang kipas, halau lalat daripada Nabi. Dia pegang kipas, dia halau lalat. Dia kata, fasa'altu ru'ya, fasa'altu ani ru'ya al-mu'abbirin. Aku bertanya dengan orang yang pakar tafsir mimpi. Ha, ni ahli sunnah ni pakai juga mimpi. Cuma kita pakai mimpi dalam urusan-urusan selain daripada pensyariatan hukum. Setakat nak pakai mimpi, kita mimpi semalam. Pelik mimpi tu. Tanya kat ustaz, ustaz apa maksud mimpi ni? Ada orang nak masuk Minang. Okey lah. Ha. Mimpi ni memang memberikan makna. Dalam Quran pun disebut tentang mimpi kan. Jadi dia, Imam Bukhari ni mimpi. Tapi untuk pensyariatan hukum tak boleh lah. Semalam saya mimpi, Syekh pakai baju putih, suruh saya puasa bulan Rejab, ganti bulan Ramadan. Tak boleh. Jadi bulan Ramadan orang puasa, dia tak puasa. Saya puasa bulan Rejab aja, baru mimpi semalam. No, tak boleh. Pensyariatan hukum tak boleh. Hanya urusan-urusan dunia. Baik. Maka dalam isu ni, dia dah mimpi, pegang kipah, halau lalat. Dia tanyalah pada orang yang pakar tafsir mimpi ni. Eh, apa makna ni? Maka orang bagitahu, tazubbu anhu al-kadhib. Maksud dia ialah, engkau menghindarkan pembohongan daripada Nabi. Sebab lalat ni benda yang kotor. Itu maksudnya hadis palsu. Yang cuba nak hinggap Nabi, engkau akan jadi penghalang dan pembersih. Maka dia tambah kuat keinginan untuk tulis hadis sahih. Ha? Maka dia pun mula menulis Sahih Bukhari. Baik. Yang ini nanti kita urai. Cara Bukhari menulis hadis sahih. Macam mana cara dia? Yang pertama, cara dia al-intiqa. Kena ingat tu. Intiqa. Lepas ni balik kalau orang tanya, macam mana cara Bukhari tulis sahih dia? Dia intiqa. Apa maksud intiqa? Ha, tak tahu. Tapi paling tidak, boleh ambil perkataan intiqa tu, jayalah saya. Learning outcome tercapai lah. Boleh sebut perkataan intiqa. Apa maksud intiqa? Intiqa ni Bukhari pilih daripada 600 ribu hadis. Imam Bukhari pilih hanya 4,000 saja. Kita pergi pasar, tengok ada selonggok tomato. Kita nak beli berapa? Nak beli sekilo aja. Apa kita buat? Kita kaut ke kita pilih? Kita akan pilih. Itulah yang Bukhari buat pada hadis yang dia nak riwayatkan. Bukan pada tomato. Tomato tu kita. Bukhari, hadis dia yang dia tahu 600 ribu hadis. Bukan semua sahih. Bahkan 600 ribu tu yang Bukhari tahu. Yang Bukhari hafal dalam otak dia, 300 ribu. Kata Imam Bukhari, hafiztu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghairi sahih. Aku menghafal 100 ribu hadis yang sahih dan 200 ribu hadis yang tak sahih. Tapi yang dia tahu tak hafal ada 300 ribu lagi. Oi, banyak ustaz, 600 ribu. Ya, Imam Ahmad tahu dan hafal 1,000,000 hadis. Ajaib. Kalau dah 1,000,000 hadis dihafal, dia tahu. Imam Bukhari tahu 300,000. Hafal lagi 300,000. Semua sekali 600,000. Tiba-tiba Sahih Bukhari 400,000 je. Mana lagi yang lain? Dul? Mana lagi yang lain? Ada Tok Guru kata, sebenarnya ada dalam dada-dada para ulama. Yang tu tak betul. Yang tu tafsiran tak betul. Yang betulnya yang lebih tepat, yang dimaksudkan oleh Bukhari 600,000 tu seperti mana yang diucapkan oleh Al-Baihaqi, seperti mana yang disebutkan oleh Az-Zarkashi. Mereka memaksudkan, mereka kata, maksud 6,000 hadis tu bukan matan. Bukan teks. Tetapi maksudnya sanad-sanad. Kadang-kadang satu hadis, satu teks, ada 10 sanad. Kadang-kadang satu teks, 100 sanad. Jadi mereka kira bagi setiap sanad, satu hadis. Maka tak heranlah kalau 1,000,000. Kalau kita takhrij Musnad Ahmad tu, baik, dekat-dekat tu. Kerana satu matan, kadang-kadang 100 sanad. Satu matan, kadang-kadang 200 sanad. Jadi yang tak sampai kat kita tu sanad. Matannya sampai. Ada yang kata, 1,000,000 ni bukan hanya hadis Nabi. Termasuk dengan pandangan sahabat, pandangan tabi'in. Tak sampailah kat kita. Sebab yang jadi hujah tu, perkataan Nabi yang dipelihara oleh Allah tu, perkataan Nabi, perkataan sahabat ni, tak begitu penting pun. Nak dibandingkan dengan perkataan Nabi. Kerana perkataan Nabi tu hujah. Perkataan Nabi tu yang maksum. Perkataan sahabat, pandangan mereka. Boleh jadi ijtihad mereka betul. Boleh jadi ijtihad mereka tak betul. Maka Imam Bukhari daripada 600,000 hadis yang beliau tahu, bukan beliau hafal, beliau tahu, maka dia pilih-pilih yang terbaik daripada kalangan tu. Maka kata Bukhari, akhrajtu hadzal kitab yani as-sahih min zuha sitti mi'ati alfi hadis. Aku keluarkan kitab sahih ni daripada kira-kira 600,000 hadis yang Bukhari tahu. Tuan-tuan kena ingat, bila dalam hadis disebut dikeluarkan oleh Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya. Mengeluarkan tu bukan ambil hadis tu keluarkan, bukan. Mengeluarkan hadis maksudnya ambil hadis buh dalam kitab. Kalau dah buh dalam pasal berkeluarkan. Mengeluarkan tu seolah-olah hadis tu tersembunyi di bawah, dia keluarkan. Tu kena faham tu bahasa orang hadis. Sebab kadang-kadang ada orang tak faham. Ada dekat Arab. Negara Arab, kan orang, kan hadis, agama ni bahasa rasminya bahasa Arab. Syekh tu bacalah hadis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam latattabi'unna sunan alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum. Akhrajahu al-Bukhari. Kamu sungguh-sungguh kata Nabi akan ikut jalan orang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, seharta demi seharta, sehingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu ikut. Dikeluarkan oleh Bukhari. Jadi ada orang tu ditanya, Syekh, minta saya nak minta soalan tu. Kalau dah diorang masuk dalam lubang biawak, pasal apa Bukhari keluarkan? Dia tak faham. Bila Syekh tu kata akhrajahul Bukhari, maksud riwayat hadis tu diriwayatkan oleh Bukhari, dia dok faham kan hadis tu pasal masuk lubang biawak. Mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu ikut. Syekh kata akhrajahul Bukhari, tiba-tiba Bukhari keluarkan mereka daripada lubang biawak. Tu yang dia faham. Tu dia tanya, pasal apa Bukhari keluarkan mereka tu daripada lubang biawak? Tak, Bukhari meriwayatkan hadis tu. Okey. Dan Imam Bukhari salat dan berdoa sebelum memasukkan mana-mana hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Sebelum dia nak masukkan mana-mana hadis, setelah dia pilih yang terbaik, dia nak masukkan dalam Sahih Bukhari, dia salat istikharah, berdoa pada Allah supaya ijtihad dia itu betul. Itu Bukhari. Kata Imam Bukhari, "Ma wada'tu fi kitabis sahih hadisan illa ightasaltu qabla dhalik وَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ. Aku tidak meletakkan dalam kitab sahih ini mana-mana hadis melainkan aku akan mandi dulu sebelum itu dan aku akan salat dua rakaat. Okey? Baik. Itu sahih Bukhari. Kita pergi kepada sahih Muslim. Kata Imam Muslim, sannaftu hadzal al-musnad as-sahih min 300,000 hadis masmu'a. Pun intiqa' juga Imam Muslim, dia pilih juga. Dia kata aku menulis kitab musnad sahih ini daripada 300,000 hadis yang aku pernah dengar daripada guru-guruku. Kemudian Imam Muslim ni, dia setelah dia tulis kitab sahih dia, dah siap sahih Muslim, dia ambil kitab dia, dia bentangkan di depan gurunya. Maka dia kata, aradtu kitabi hadha ala Abi Zur'ah Ar-Razi, fa kullu ma ashara anna lahu illatan taraktuhu, wa kullu ma qala innahu sahih wa laysa lahu illah kharrajtuhu. Aku bentangkan kitab sahih aku ni di hadapan guruku yang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi, yang mana dia bagi tahu aku dalam mana-mana hadis yang ada penyakit aku akan keluarkan daripada buku ni, aku tak akan bawa masuk. Yang mana yang dia kata okey, aku akan riwayatkan dalam kitab aku ni. So ini Imam Muslim punya cara. Dan apa piawaian Imam Muslim? Dia kata laisa kullu shay'in 'indi sahih wada'tuhu ha huna, innama wada'tuhu ha huna ma ajma'u 'alayhi. Bukan semua hadis sahih yang aku tahu aku bawa masuk kat sini. Ini salah satu benda yang kita kena fahamlah. Bukan semua hadis sahih di sisi Muslim, bukan semua hadis sahih di sisi Bukhari ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Sebagai orang salah faham, kalau hadis ni sahih, kenapa tak dalam sahih Bukhari? Jangan cakap begitu. Kerana saya bagi tahu betul sahih Bukhari dan sahih Muslim merangkumi keseluruhan bab dalam agama, tetapi hadis yang mereka keluarkan sahih tidak bermakna tak ada lagi hadis sahih yang lain. Tak ada. Itu bukan maksudnya. Banyak lagi hadis sahih yang lain yang tidak terdapat dalam Bukhari Muslim. Maka sebab itu kata Imam Muslim, bukan semua hadis sahih di sisi aku letakkan di sini. Tetapi aku letakkan di sini mana-mana hadis yang disepakati ke atasnya. Okey? Baik. Aku letakkan di sini mana yang disepakati ke atasnya. Cuma ulama jadi pelik dengan perkataan Imam Muslim ni. Sebab apa pelik? Sebab dia kata aku akan letakkan dalam kitab sahih aku ni mana-mana yang ulama ijmakkan. Tetapi dalam sahih Muslim ada hadis-hadis yang ulama kritik, yang mana tak berlaku ijma'. Bila kita kata sahih Bukhari dan sahih Muslim ni ulama berijma' mengatakan ia sahih, biasa dengar? Biasa dengar kan? Tetapi yang dikatakan ijma' tu bukan kesemua hadis sahih Bukhari Muslim, hanya pada majoriti hadis yang tak dikritik. Mana-mana hadis yang dikritik oleh ulama hadis tu tak termasuk dalam ijma'. Boleh faham ni? Saya takut saya cakap seorang-seorang ni. Memanglah saya seorang cakap. Tapi takut bercakap seorang-seorang, orang lain kata benda ustaz ni merepek. Dah terbayang sarapan dah ni kan? Dah terbayang minum pagi. Sekejap lagi. Maka, mereka mentafsirkan apa maksud ijma' tu? Ada yang kata, ijma' tu bukan maksudnya ijma' pada hadis tu, tetapi hadis yang mencapai syarat-syarat yang telah diijma'kan oleh ulama', iaitu hadis yang mencapai syarat sahih. Tapi syarat sahih tu memang diijma'kan. Cuma adakah hadis tu mencapai syarat tu? Yang tu Imam Muslim punya ijtihad. Maka sebab itu ada kritikan yang datang kemudian. Okey. Ada yang kata, bukan diijma'kan oleh keseluruhan ulama', tetapi diijma'kan oleh 4 orang saja. Iaitu Abu Zur'ah, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in dan Uthman bin Abi Shaybah. So Imam Muslim maksudkan yang mereka sepakati, yang disepakati itu yang disepakati oleh empat orang ni. Kalau empat orang ni kata sahih, aku buat masuk dalam dalam sahih. Kalau empat orang ni tak setuju, aku tak buat masuk. Okay. Dan Imam Muslim menulis kitab sahih ni selama 15 tahun. 15 tahun. Okay. Imam Bukhari menulis sahih Bukhari selama 16 tahun. Dia berulang alik Mekah ke Basrah, Imam Bukhari. Imam Muslim, dia tulis di negeri dia sendirilah. Okay, selama 15 tahun. Baik. Kita habis kau pasal? Untuk slot pertama? Dah. 10:30. Okay. So, kita habis dah slot pertama. 10:30. InsyaAllah, dalam slot kedua, kita akan bincang lagi tentang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini saya panggil sebagai pengenalan kepada kitab dulu. Kemudian baru kita tengok metodologi mereka. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Razaimi bin Ramli atas penyampaian kuliah beliau sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, majlis kita berehat sebentar selama 30 minit. Untuk makluman hadirin, makanan dan minuman untuk kudapan pagi telah disediakan di dalam beg cenderahati. Majlis disambung semula pada jam 11 pagi insya-Allah. Terima kasih. Meneruskan kuliah beliau dengan penuh sukacitanya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada pengerusi Ustaz Basil. Cuma sebelum saya mula ni, ada sahabat kita daripada MKM Travel ni, dia iklankan umrah bersama dengan saya. Saya sebagai tetamu sajalah, dia minta saya bimbing mana-mana yang nak pergi bersama-sama. Siapa yang rasa nak pergi boleh bersamalah. Dan saya tak ada apa kepentingan dengan syarikat ni. Saya bukan pemegang saham syarikat ni lah. Sekadar untuk saya nak buat umrah. So dia kata kita kumpulkan orang untuk pergi sekali. Kalau boleh, saya bimbing sekadar yang saya mampu lah. Baik, kita masuk balik. Perbincangan kita berkaitan dengan sahihain. Saya gabungkan sebenarnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni kerana pertama, kedudukan keduanya itu sangat tinggi. Dan biasanya orang sebut sahihain, sahihain. Dua sahih. Ataupun syaikhan, syaikhin. Dua syaikh iaitu Bukhari dan Muslim dalam hadis. Kita telah melihat tadi cara Imam Bukhari memilih hadis dan cara Imam Muslim dia nak masukkan hadis dalam sahih dia. Cumanya, oleh kerana syarat yang begitu ketat yang diletakkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya telah menjadikan ulama-ulama yang datang kemudian setelah mengkaji kitab-kitab Sahih Bukhari dan Muslim ini, menjadikan mereka bersetuju untuk mengatakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Tapi kita kena pastikan, kita kena ingat betul-betul, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kena letakkan di dalam minda kita betul-betul, sematkan dalam minda kita betul-betul, bahawasanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menjadi kitab yang paling sahih bukan kerana dia karya Bukhari, bukan kerana dia karya Muslim. Tu kena ingat betul-betul dulu supaya kita tak salah anggap. Apa maksud saya adalah, kalau semata-mata ia karya Bukhari dan Muslim, Bukhari ada kitab lain. Bukhari ada kitab Khalqu Af'alil Ibad seperti mana yang kita sebut sebelum ni. Bukhari ada kitab Adab Mufrad. Bukhari ada kitab Tarikh Kabir, yang mana kitab-kitab ni juga ada hadis. Tetapi hadis-hadis dalam ni tidaklah setinggi martabatnya seperti Sahih Bukhari. Imam Muslim dia ada kitab lain. Dia ada kitab At-Tamyiz umpamanya. Tetapi kitab ni tidaklah diangkat seperti mana Sahih Muslim. Jadi kenapa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini diangkat sebagai kitab yang paling sahih? Bukan kerana dia semata-mata tulisan Bukhari dan Muslim. Tetapi kerana tingginya piawaian yang diletakkan oleh Al-Imam Bukhari menyebabkan, dan Muslim, menyebabkan hadis-hadis yang dikritik dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu terlalu sedikit jika nak dibandingkan dengan hadis yang disepakati kesahihannya, dan kebanyakan kritikan-kritikan itu juga sebenarnya kritikan yang tidak mengganggu kesahihan hadis dan kebenaran tetap berada pada Bukhari dan Muslim. Maka sebab itu bila orang sebut sahih Bukhari, sahih Muslim, mereka akan kata mutalaqqa alaihima bilqabul, kitab yang diterima oleh umat secara ijma', ia adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Maka sebab itu Abu Ishaq al-Isfarayini mengatakan ahlus sunnah mujmi'una ala anna al-akhbar allati ishtamala 'alayha sahihan maqtu'un bi sihhati usuliha wa mutuniha. Dia mengatakan ahli-ahli yang sepakat, orang-orang yang berada dalam bidang hadis bersepakat mengatakan bahawasanya khabar-khabar, yakni hadis-hadis yang terkandung di dalam sahih Bukhari dan Muslim, maqtu'un, adalah qat'i bi sihhati usuliha wa mutuniha, dari sudut usulnya dan dari sudut matan-matannya, kerana telah berlaku ijma' ulama' padanya, iaitu ijma' ulama' berlaku kepada majoriti hadis yang ada dalam sahih Bukhari dan Muslim yang tidak dikritik. Yang dikritik tak termasuk dalam ijma', tetapi kebanyakan yang dikritik kesahihannya ataupun kebenarannya masih lagi berada pada Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian Al-Hafiz Al-Ala'i mengatakan, al-ummah ittafaqat ala anna kullama asnadahu al-Bukhari wa Muslim fi kitabayhima sahihain fahuwa sahih la yundharu fih. Umat bersepakat mengatakan semua hadis-hadis yang Bukhari dan Muslim keluarkan ataupun riwayatkan dengan sanad yang bersambung, dia adalah hadis yang sahih. La yundharu fih, tidak perlu untuk dinilai semula. Sebab itu masa saya kalau nak menulis kitab, kadang-kadang kawan-kawan kita duk edit tulisan kita ataupun kita minta dia menulis sedikit, lepas tu dia tuliskan hadis ini riwayat Bukhari bertaraf sahih. Saya kata yang bertaraf sahih terbuang. Kenapa? Ataupun bila kata hadis ini riwayat Bukhari dan hadis ini sahih, hadis ini sahih tu dibuang. Saya minta untuk dibuang. Tak betul ke hadis sahih? Dah. Bila kita sebut hadis ni riwayat Bukhari dan kita itlakkan begitu, maksudnya kita mutlakkan begitu, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, tak payah sebutlah hadis tu sahih, orang tahu dah. Bila kita letak di ujung tu dan hadis ni sahih, seolah-olah kita pula pergi approve, sedangkan ulama sepanjang zaman telah approve hadis Bukhari dan Muslim. Jadi maksudnya nak katakan tingginya martabat Bukhari dan Muslim ni bila itlakkan hadis ni riwayat Bukhari, tak payah nak pergi cari sanad dia lagi lah, tak payah nak pergi kaji lagi lah, sebab ulama dulu kaji dah. Ini untuk sahihain, untuk sahihain. Baik. Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut wa talaqqa al-ulama kitabayhima bil qabul wa hadha at-talaqqi wahdahu aqwa min ifadati al-ilm min mujarradi kasrati turuq al-qasirah anit tawatur illa anna hadha mukhtas bima lam yanqudhu ahadun min al-huffaz mimma fi sahihain. Kata Ibn Hajar, ulama telah menerima dua kitab ini sebagai benar, dan penerimaan ini semata-mata sudah cukup dan lebih kuat untuk mengatakan hadis yang berada di dalam sahih Bukhari dan Muslim itu memberikan ilmu yang qat'i, memberikan ilmu yang qat'i daripada hadis-hadis lain yang jalannya banyak. Hadis lain yang selain daripada sahih Bukhari dan Muslim banyak sanad, tapi tak sampai tahap Bukhari dan Muslim, kerana Bukhari dan Muslim ni ulama dah berijma', dia lebih kuat statusnya daripada sanad hadis yang lain yang berlambak-lambak. Kerana sanad hadis yang banyak tu tidak berlaku ijma' pun pada statusnya. Maka dia lebih kuat, kata Ibn Hajar. Tetapi, kata Ibn Hajar, illa, tetapi, anna haza, yang kita kata qat'i tu, Qat'i subut tu, yang kita kata qat'i tu, qat'i ni saya nak sebut macam mana? Qat'i ni ada dua. Qat'i ni satu qat'i subut, satu qat'i dilalah ataupun dalalah. Yang kita bincang sekarang ni qat'i subut. Qat'i subut ni benda yang kesabitannya tu telah pasti 100% betul. Tak ada sangsi lagi dah. Tak ada kebarangkalian silap lagi dah. Macam ni saya bagi contoh tuan-tuan untuk mudah faham.